Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Naam. Pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan dua masalah, masalah 51 dan 52. Baik, kita lanjutkan. Dan masalah 53 ini tugasnya kelas 3 dan Alia ya. Cukup panjang. Tahayyuluhum li tali syar'illah. Tipu daya mereka untuk membatalkan syariat Allah, untuk merusak syariat Allah. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, al-mas'alatu tsalitsatu wal khamsun, masalah yang ke-53. Imalu hiyalil zahir wal batina, melakukan tipu daya yang nampak dan yang tersembunyi. Fi daf'i ma ja'at bihir rusul, dalam menolak apa yang dibawa oleh para rasul. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala anhum tentang mereka, wa makaru wa makarullah, dan mereka membuat makar, tipu daya, wa makarullah, dan Allah juga melakukan tipu daya, yakni membalas tipu daya mereka. Ini menunjukkan maha kuatnya Allah azza wa jal. Allah tidak lemah. Allah mampu membalas makar musuh-musuhnya. Jadi sifat makar ini jika dinisbatkan kepada Allah, maka mimbabil muqabalah, dalam rangka membalas, ya, melemahkan musuh-musuhnya. Wa qawlihi, dan firman Allah ta'ala, wa qalat ta'ifatu min ahli alkitab, dan berkata sekelompok dari ahlu kitab, aminu, berimanlah kalian, billadhi unzila ala alladhina aman, terhadap apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Wajahan nahar, di wajah siang. Wajah sesuatu itu bagian depan, bagian awal. Jadi wajahan nahar di sini apa? Maknanya di awal siang kalian pura-pura beriman. Wakfuru akhirahu, dan kufurlah kalian, keluarlah kalian, murtadlah kalian dari Islam di akhir siang. Ini makar, pura-pura masuk Islam kemudian murtad, keluar dari Islam untuk mengesankan bahwa agama Islam itu agama yang buruk, agama yang jelek, karena pemeluknya tidak bisa bertahan lama, hanya satu hari. Beriman di awal siang, di akhir siang sudah keluar lagi dari Islam. Orang-orang yang melihat hal itu akan berpikiran, ada apa dengan Islam? Nah, ini tujuannya, ingin merusak citra Islam. Baik, kita baca penjelasan Syekh Fauzan hafizahullah. Qala asyarhu lina'mali ahli jahiliyah minal kitabiyyin wal ummiyyin, termasuk diantara kelakuan-kelakuan orang-orang jahiliyah, baik itu dari kitabiyin, ahli kitab, maupun ummiyin, ya, ummiyin musyrikin Arab. Imaluhum al-hiyala fi tabiri syar'illah subhanahu wa ta'ala, mereka melakukan tipu daya untuk mengubah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Itahallusi minhu, agar bisa bebas darinya, ya. Wa infadi kufrihim wa dalalihim, dan agar mereka bisa menerapkan kekufuran dan kesesatan mereka. La'annahum la yaqdiruna 'alal musarah, mengapa mereka melakukan tipu daya ini? Karena mereka tidak bisa melakukannya secara terang-terangan. Fasaru yalja'una ila hiyalin khafiyatin makiratin, sehingga mereka beralih menggunakan hiyal, tipu daya yang khafiyah, samar, yang makar, ya, bersifat samar dan makar. Wa min dzalika, termasuk hal itu adalah qauluhu ta'ala anhum, apa yang Allah katakan tentang mereka, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya dan Allah juga melakukan tipu daya, membalas tipu daya mereka, wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang memberikan tipu daya. Lalu apa makna makar? Kata Syekh menjelaskan definisinya, wal makru huwa isalul makruhi bi tariqatin khafiyatin. Ya. Isal al makruh, menyampaikan sesuatu yang tidak disukai, makruh, yang dibenci, dengan cara yang tersembunyi. Naam. Contohnya adalah orang-orang Yahudi, kata Syekh, hina aradu qatl al-Masih Isa bin Maryam, ketika hendak membunuh Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam, liana ada tahum qatl al-anbiya, karena kebiasaan mereka adalah membunuhi para nabi. Fa aradu an yaqtul al-Masih alaihissalam, maka mereka ingin membunuh al-Masih alaihissalam. Fa dhahabu ila malikin kafirin, mereka pergi menghadap kepada seorang penguasa kafir, wasaniyin, penyembah berhala. Ya, ini makar yang mereka lakukan. Faqalu lahu, orang-orang Yahudi mengatakan kepada raja tersebut, inna hadar rajula sayughayyiru hukmaka in taraktahu, orang ini akan merubah hukummu jika kamu biarkan dia leluasa berdakwah. Farsal hadzal malik, maka raja ini mengutus jama'atan, sekelompok orang, liqatlil masih, untuk membunuh Nabi Isa. Wadakhalu alaihi fi makanihi, lalu mereka masuk ke tempat Nabi Isa, yuriduna qatlahu, ingin membunuhnya. Walakinallaha jalla wa ala makara li nabiyhi, akan tetapi Allah azza wa jalla berbuat makar untuk menolong nabinya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan makarnya. Bagaimana caranya? Fa'alqa syabahal masih ala rajulin min atba'ihi faqaddama nafsahu lidhalika. Allah subhanahu wa ta'ala menyerupakan, ya, Nabi Isa dengan seseorang dari kalangan pengikutnya. Qaddama nafsahu lidhalika, dia mempersembahkan dirinya, yakni mengorbankan dirinya untuk hal itu. Tujuannya adalah mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yuridul ajra minallah, hatta soraka annahu al-Masih, hingga dia pun menjadi seperti Nabi Isa. Ingat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikejar oleh kufar Quraisy, siapa yang menggantikan beliau di tempat tidurnya? Ali radhiyallahu ta'ala. Nah, ini yang menggantikan posisi Nabi Isa adalah rajulun min atba'ihi, salah seorang pengikut setianya. Fa akhaduhu wa qataluhu wa salabuhu, maka orang-orang Yahudi pun menangkapnya, membunuhnya dan menyalibnya, alal khashabah, di atas kayu, disalib. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam, itu adalah rajulun min atba'ihi yadhunnuna annahu al-masih, mereka menyangka bahwa dialah Nabi Isa. Wa rafa'allahu al-masiha ilaihi min bainihim wa hum la yash'urun, dan Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya, ya, diangkat ke langit, min bainihim, dari tengah-tengah mereka, dalam keadaan mereka tidak menyadari. Sama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, padahal rumah beliau dikepung oleh orang-orang musyrik, mereka tidak sadar kalau Nabi lewat keluar dari rumah. Ya, ini bentuk makar Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang kafir untuk menolong nabinya. Lihada yaqulu jalla wa ala Dan karena inilah Allah Jalla wa Ala mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalu. Mereka tidaklah membunuhnya. Mereka tidaklah menyalibnya, akan tetapi syubbihalahu. Ya, mereka diserupakan untuk mereka. Menjadi samar untuk mereka. Syubbihalah. Ya, ini Nabi Isa diserupakan dengan orang lain untuk menipu mereka. Jadi yang mereka sembah selama ini siapa? Bukan Nabi Isa. Dalam keadaan mereka meyakini bahwa mereka menyembah Nabi Isa. Ya. Benar-benar sesat. Kesesatannya menyembah Nabi Isa, meyakini menyembah Nabi Isa itu sesat. Itu melenceng dari akidah tauhid. Ditambah lagi ternyata yang mereka sangka Nabi Isa bukan Nabi Isa. Kesesatannya berlipat. Hadza ma'na qouli ta'ala, inilah makna firman Allah Ta'ala wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar dan Allah berbuat makar membalas mereka. Kata Syekh, wa hadza min babil muqabalah wal mujazati. Dan ini sebagai bentuk ya pembalasan. Nah, ketika Allah berbuat makar kepada orang-orang kafir itu sebagai bentuk pembalasan. Wa huwa adlun minhu subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan sikap adil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifat adil. Ya, bukan sifat buruk jika dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua sifat-sifat Allah itu ulia. Tidak ada sedikit pun kekurangan padanya. Bikhilafi makril makhluk, berbeda dengan makarnya makhluk. Makarnya makhluk bersifat fa'innahu zulmun, bersifat kezaliman. Li'annahu bighairi haqqin, karena makar makhluk itu sesuatu yang dilakukan tanpa hak. Bisa difahami ya, perbedaannya ketika disandarkan kepada Allah dan ketika disandarkan kepada makhluk. Baik, itu penjelasan ayat yang pertama. Ayat yang kedua atau dalil yang kedua yaitu ayat 72 surat Ali Imran, wa qalat ta'ifatu min ahli alkitab, dan berkata sebagian orang dari ahli kitab dan seterusnya. Kata Syekh Fauzan, wa hadha min makri alyahudi aidha, ini juga termasuk makar orang-orang Yahudi. Lamma hajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-madinati, tatkala nabi melakukan hijrah ke Madinah, wa dhahara amrullahi subhanahu wa ta'ala, dan urusan Allah menjadi nampak, yakni agama Islam mencapai puncak kejayaannya di Madinah. Wa intasara 'ala al-musyrikin fi ghazwati Badrin, dan nabi ya, mendapatkan pertolongan atas kaum musyrikin pada perang Badar. Yaumul Furqan, di hari Al-Furqan. Dinamakan Yaumul Furqan karena di hari itulah at-tafriq, ya, terbedakan antara yang hak dengan yang batil. Walamma ajazal yahudu an saddin nasi, dan ketika orang-orang Yahudi tidak mampu menahan orang-orang andini Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laja'u ila hilati makr, mereka menggunakan tipu daya dan makar. Ya, mereka tidak mampu membendung manusia yang masuk Islam secara berbondong-bondong. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, tidak mampu mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan tipu daya dan makar. Faqala jama'atun minhum, maka sekelompok orang dari mereka mengatakan aslimu fi awwalin nahar, masuk Islamlah di awal siang. Wa idza sara akhirun nahari irtaddu 'anil Islam, dan apabila sudah masuk akhir siang, sara akhir an-nahar, murtadlah kalian dari Islam. Hanya satu hari. Waqulu, dan katakanlah, ma wajadana fi dini Muhammadin salahiyah. Kami tidak mendapatkan pada agamanya Muhammad itu kebaikan. Tidak ada kebaikannya, makanya kami keluar ya dari agama Islam. Ini makar ini. Ingin mengesankan Islam itu tidak bagus. Tidak ada salahiyah, kebaikan padanya. Kata mereka, fa innan nasa sayatba'unakum. Maka orang-orang akan mengikuti kalian. Li'annakum ahlu kitab. Mengapa? Karena kalian adalah ahlu kitab. Orang-orang yang berilmu. Jadi kudwa. Ini makar mereka. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, laula annahum ma wajadu salahiyah. Orang-orang akan mengatakan, seandainya mereka tidak mendapatkan kebaikan fi dini Muhammadin, pada agama Muhammad, lama kharaju minhu, tentu mereka tidak akan keluar darinya. Ya, ini yang akan difahami oleh orang-orang. Ketika kalian masuk Islam hanya satu hari, fayuqallidunakum, sehingga mereka akan taklid, mengikuti kalian. Ini rencana mereka. Fakasyafallahu khutbatahum, maka Allah menyingkap perencana mereka biqaulihi, dengan firman-Nya, wa qalat ta'ifatun min ahli alkitab aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wa jahannam. Berkata sekelompok ahli kitab, berimanlah terhadap apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, wa jahannahar, di wajah siang. Apa wajah siang? Yakni awalan nahar, awal siang. Kenapa awal siang diungkapkan oleh Allah dengan wajahnya siang? Fa wajhu syai'i awwaluhu wa muqaddamuhu. Awal dari sesuatu itu, toy, wajah sesuatu itu adalah bagian awal dan bagian depannya. Betul tidak? Wajah kita berada di depan atau di belakang? Kalau berada di belakang, bahaya. Hah? Berada di depan. Jadi wajahun nahar artinya apa? Awalun nahar. Ya, ini uslub ya. Naam. Menunjukkan balaghah Al-Qur'an. Wa kullu man laja ila al-hiyali, dan setiap orang yang menggunakan tipu daya, li taghyiri syar'illah, untuk mengubah syariat Allah, wal idrari bi auliyaihi, dan memudaratkan wali-wali Allah, fa innahu ala tariqati ahli jahiliyah, maka berarti dia berada di atas jalannya orang-orang jahiliyah. Dan tidak sedikit yang seperti itu ya, melakukan tipu daya. Contoh yang gampang untuk difahami adalah kelakuan orang-orang liberalisme. Ya, sama dengan apa yang telah dilakukan oleh ahlul jahiliyah, melakukan tipu daya untuk merubah syariat Allah. Wa kullu man sana'a ahla sunnah wa ahla tauhid, dan setiap orang yang sana'a, merayu, membujuk ahlu sunnah dan ahlu tauhid. Tujuannya apa mereka melakukan rayuan dan bujukan itu? Lil wusuli ila gharadin min aghradihi ad-daniyah. Membujuk ahlu sunnah agar bisa sampai kepada tujuan dari tujuan-tujuannya yang rendah. Fahuwa ala tariqati ahli jahiliyah, maka dia berada di atas jalannya orang-orang jahiliyah. Nah, ya, jadi hati-hati dari orang-orang yang pura-pura jadi sunni salafi, ingin merusak dakwah salafiyah, dakwah sunnah dari dalam, musuh dalam selimut. Hati-hati. Baik, dan itu terkait dengan pembahasan setelahnya. Kita baca. Qala al-iqraru bil haqqi litawassul ila daf'i. Mengakui kebenaran dengan tujuan untuk menolaknya. Nah, ini juga makar. Pura-pura mengakui kebenaran, tapi ada udang di balik batu, bukan di balik bakwan. Ya, ada udang di balik batu. Itu perumpamaan, artinya ada tujuan jahat di balik pura-pura menampilkan kebaikan. Kelihatannya baik, tapi ada tujuan jahatnya. Tujuan tersembunyi, karena udangnya dibalik batu tersembunyi kan? Ya, kalau dibalik bawang kelihatan udang. Ya, ada udang dibalik batu. Ada maksud yang tersembunyi. Hai. Baik, masalah 54. Ada intel enggak di sini? Apa intel? Indomie telur. Intel itu orang yang pura-pura gabung sama kita, ya, berpenampilan sunnah, ya, ingin mengintai kita. Nah, itu pembahasannya ini. Mimma alaihi ahlul jahiliyah, termasuk diantara keadaan ahlul jahiliyah, al-iqraru bil haqqi laqtina'an bihi. Ya. Menampakkan mengakui kebenaran bukan tunduk kepada kebenaran. Wa innama liyatawassalu ila daf'ih. Tujuannya agar bisa menolak kebenaran itu. Itu tujuannya. Ya. Nah, bukan karena tunduk kepada kebenaran, ini yang masalah sebenarnya. Nampaknya masya Allah, ya, dia ilmiah dan seterusnya, ya, menyambung diri dengan ulama, linknya ke ulama, bukan karena tunduk kepada kebenaran. Tapi tujuannya untuk menolak kebenaran. Mislu ma hasala minal yahudi fi qaulihim, seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi, ya, pada ucapan mereka yang sudah kita baca tadi. Aminu billazi unzila 'alal ladzina amanu wa jahannam wa furu akhirahu la'allahum yarjun. Apa makna wa jahannam tadi? Awal an-nahar, ya. Berimanlah di awal siang, kemudian keluar lagi di akhir siang. Hanya satu hari. Dan telah lewat penjelasan tentang itu. Baik, kemudian kata syekh selanjutnya, wahadi makidatun la tazalu tuhaku lil muslimin. Dan makidah ini, tipu daya ini, makar ini senantiasa, ya, di tuhaku, direncanakan, menargetkan kaum muslimin. Siapa yang melakukannya? Mimman yandassuna fi suhufihim, dari orang-orang yang menyelinap, ya, di tengah-tengah barisan mereka. Min a'dahim, dari kalangan musuh-musuh kaum muslimin. Ya. Jadi ada istilahnya intel. Intel negara asing. Ya. Intelnya internasional ini, internya Amerika datang ke Indonesia, ya, bikin kacau. Tiba-tiba, kok tiba-tiba ada kekacauan? Nah, itu biasanya intel yang bermain. Datang ke negeri-negeri kaum muslimin, membuat membuat rusuh, membuat kacau. Itu intel, ya. Ya. Hati-hati. Yataharuna biqabulil haq, mereka menampakkan menerima kebenaran. Yuriduna qalbal islam wa ifsadal islam, ingin merubah Islam, ingin merusak Islam. Wa hadza waqa'a fi asri nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah terjadi di masa Nabi alaihi salatu wasallam, bukan cuma di masa kita, ya, telah ada di masa dahulu. Wa huwa mustamirun ila waqtina hadza, dan itu terus berlangsung sampai waktu kita, ya, sampai zaman kita ini. Wa ila an yasha'allahu jalla wa ala, dan akan terus berlangsung sampai waktu yang Allah kehendaki. Yandassu unasun, ada beberapa orang yang menyelinap, min a'dail islam, dari kalangan musuh-musuh Islam. Wa yatadhaharuna bil Islam, dan menampakkan Islam. Min ajli ifsadil Islam, untuk merusak Islam. Wa min ajli bathis syubahi bainal muslimin, dan dengan tujuan menyebarkan syubhat, kerancuan di antara kaum muslimin. Wa tafriqil kalimah, dan tujuannya untuk memecah persatuan. Nah, ini tadi. Tiba-tiba terjadi kekacauan, perang saudara. Itu dari musuh-musuh Islam yang menyelinap. Istilah kita apa? Kalau menyelinap, menyelinap intel, bukan indomie telur ya. Apa kepanjangan intel? Intelijen, itu bahasa Inggris. Ya, memang mereka dibekali dengan ilmu intelijen. Ya, pada suatu negara ada badan intelijen nasional. Kita punya BIN namanya. Jadi kita nggak usah nggak usah khawatir. Wah, nanti ditangkap polisi Ustaz kalau pakai jubah. Nggak usah khawatir, mereka udah bisa membedakan. Iya. Nanti kalau kita mengkaji kitab ini nanti ditangkap Ustaz, mereka sudah bisa membedakan. Jangan-jangan diantara antum ada yang intel ini. Hah? Intel itu sulit diketahui. Sulit. Kadang sesama mereka sendiri, sesama petugas nggak tahu kalau ini intel. Ada yang lebih rahasia lagi, istilahnya intel di bawah tanah. Ya. Kalau bisa mereka pura-pura jadi orang gila, makan tai sendiri, makan kotoran sendiri, itu sudah orang nggak ragu itu. Nah, ini orang gila ya. Ternyata penyusup, ya kan? Di suatu negara, ya, kalau mau perang, pura-pura jadi orang gila, dia makan kotoran dia sendiri. Padahal dia komandan. Ya, baik, hati-hati. Untuk mentafriq, memecah al-kalimah, persatuan kaum muslim. Wa ilqa'il adawah bainal muslimin, dan ingin melemparkan permusuhan di antara kaum muslimin. Wa taqti'ihim ila ahzamin, dan memecah mereka menjadi ahzab, kelompok-kelompok, partai-partai, wa ila jama'atin, dan kelompok-kelompok. Wa hadza min kaidil a'da'i wa makrihim, dan ini termasuk di antara tipu daya musuh-musuh dan makar mereka. Lalu bagaimana sikap kita yang semestinya? Fayajibu 'alal muslimina an yatanabbahu li hadzal makril khabith. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk memperhatikan, ya. Nah, tanabbahu. Wajib bagi kita untuk menyadari, memperhatikan makar yang khabith, yang buruk ini. Wa alla yamnahu thiqata likulli ma habba wa dabba, dan wajib bagi kaum muslimin tidak memberikan kepercayaan kepada setiap ma habba wa dabba, setiap yang ada berlalu lalang di sekitarnya. Jangan langsung percaya saja, jangan gampang percaya. Ya, jangan tergesa-gesa. Gak boleh gampang percaya sama orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, berlalu lalang begitu saja. Bal alaihim an yujarribun nasa tajribatan shadiqatan. Ini bimbingan para ulama, ya. Wajib bagi mereka untuk mengetes annas, orang-orang yang ada di sekitarnya, tajribatan shadiqatan, dengan ujian atau cobaan, tes yang shadiqah, yang benar. Benar-benar diuji. Ini orang bisa dipercaya atau tidak. Jangan-jangan mata-mata. Ya, itu bahasa lain intel tadi ya. Wa yakhtabirunahum wa yakhtabiruhum ikhtibaran daqiqan, dan wajib ya mengikhtibar, menguji, mengetes mereka dengan ujian atau tes yang detail. Ya. Betul-betul detail. Fa idza sabata sidquhum, dan apabila telah nyata kejujuran mereka, artinya mereka bukan intel, bukan mata-mata, bukan penyusup, manahuhum astiqah, baru kemudian memberikan kepercayaan kepada mereka. Hati-hati, barakallahu fikum, ya. Jangan mudah percaya sama orang. Nah, ini pembahasan ini juga bisa diperluas kepada terjadinya banyak penipuan di kalangan ahlus sunnah. Ada orang-orang yang pura-pura ikut ngaji, menampakkan istiqomah, kemudian gak lama dia pinjam uang, pinjam dana, ya kan? Karena sudah dekat, kemudian setelah itu orang itu kabur, lari, bawa uang dananya. Ini menimpa ya ahlu sunnah, salafiyun. Nah, tayyib, garis bawah kata ini, Allah yamnahu thiqata likulli mahabba wa dabba. Jangan berikan kepercayaan setiap ada yang berlalu lalang di sekitar kita, jangan gampang percaya, ya, tingkatkan kewaspadaan. Tayyib, barakallahu fiik. Bagaimana waktu, sudah masuk atau belum? Biasanya kita baca 3 masalah, baru 2 masalah ya. Masih ada waktu? Kalau masih ada kita lanjut 1 masalah. Lewat 20? Dua puluh tiga, lewat berapa sekarang? Baik, waktu sekarang mundur ya. Kita start belajar itu 7.45, berapa? Jam berapa? Jam 6.45. Biasanya 6.30 sudah belajar, 15 menit selisihnya. Ala kulli hal, yang penting ini masalah ini difaham ya. Apa masalah 52 tadi? 53? Ini kelas 3 ini sama kelas 1 Alia. Hah? Kelas 1 Alia. 53, masalah 53. Melakukan tipu daya ya, untuk merusak syariat Allah. Yang ke 54 apa? Mengakui, pura-pura mengakui ke kebenaran, tujuannya untuk menolak kebenaran. Ya, jadi masalah 53 tugas kelas 1 Alia, tolong dihafalkan. Masalah 54 tugas kelas 3 Tawasito. Distorkan besok ba'da asar. Ya, karena malam tidak ada pelajaran, libur. Jadi besok ba'da asar kita lanjut insyaallah. Tafadhalu, jazakumullah khairan. Subhanallah.